بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه على الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله وسدد خطاه. واحد وثلاثين من حلية طالب العلم اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل. Berlindung kepada Allah, kembali kepada Allah, menyandarkan harapan kepada Allah, fi talabi wa tahsin, dalam menuntut ilmu dan dalam at-tahsil mendapatkan tambahan ilmu. Qala syekh, la tafza' idza lam yuftah laka fi ilmin minal ulumi. Jangan engkau takut, la tafza', jangan engkau takut apabila la yuftah laka, tidak dibukakan bagimu, fi ilmin minal ulumi, dalam perkara satu ilmu dari ilmu-ilmu yang harus dipelajari. Waqad ta'asat ba'dul ulumi ala ba'dil a'lamil masyahir. Sungguh ta'asat, telah betul-betul tidak bisa dikuasai atau tidak bisa dipahami sebagian ilmu oleh sebagian ulama-ulama a'lam, tokoh-tokoh ilmu al-masyahir yang terkenal. Disebutkan di sini minhum man sarraha bidzalika, dari sebagian mereka para ulama itu telah sarraha menegaskan tentang tidak adanya pengetahuan dia tentang sebagian ilmu. Kama yu'lamu min tarajimihim, sebagaimana yang diketahui dari biografi-biografi beliau-beliau itu, mereka itu. Wa minhum, dari para ulama itu contohnya Al-Asma'i, alim dari ulama lughah. Al-Asma'i fi ilmi al-arud, di dalam perkara ilmu al-arud. Ilmu al-arud ini ilmu untuk membuat qafiyah atau membuat wazan-wazan syair, syair Arabi. Al-Asma'i mengaku tidak menguasai ilmu al-arud. Warruhawiyu al-muhadith fil khatti. Al-Imam Ar-Ruhawi atau Ar-Ruhawi al-muhadith, beliau adalah ahli hadith. Beliau kurang dalam hal ilmu al-khat, ilmu menulis huruf-huruf Arab. وابن الصلاح في المنطق. Dan al-imam Ibn Salah al-muhaddith ahli hadith, beliau tidak memahami ilmu al-mantiq. Wa Abu Muslim an-Nahwi fi ilmi at-tashrif. Abu Muslim an-Nahwi ahli nahu mempunyai kekurangan dalam ilmu tasrif, ilmu sharaf. Was-Suyuti fil hisab. Al-Imam As-Suyuti mempunyai kekurangan dalam ilmu hisab. Wa Abu Ubaidah wa Muhammad bin Abdul Baqi Al-Ansari wa Abu Hasan Al-Qutai'i wa Abu Zakaria Yahya bin Ziyad Al-Farra wa Abu Hamid Al-Ghazali, semua beliau, khamsatuhum, lima beliau ini, tokoh-tokoh ini, ulama ini, lam yuftah lahum bin nahwi, tidak dibukakan bagi mereka ilmu nahwu. Maka dikatakan tambahan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, lakin hadza la yadur, akan tetapi kekurangan-kekurangan ilmu ini tidak merugikan mereka. Kekurangan yang tidak merugikan. Madumna natlubul fiqha, selama kita belajar fiqh. La yadurruna an natakallama bikalamin atau alla na'rifan nahwa, tidaklah merugikan kita untuk kita berbicara dengan satu omongan atau kita tidak tahu nahwu. Lakin la syakka, akan tetapi tidak diragukan, idza takallama bikalamin, apabila seorang berbicara dengan satu omongan, mutabiqun lilughatil arabiyah, yang mencocoki bahasa Arab, fa inna kalamahu yakunu maqbulan mahbuban lin nafsi, maka kalau omongannya itu mencocoki kaidah-kaidah bahasa Arab, omongan dia itu akan makbulan, akan diterima, mahbuban, disenangi oleh orang-orang, menyenangkan jiwa, omongan yang bagus, yang fasih. wal insanu alladhi ya'riful arabiyah, karena orang yang ngerti bahasa Arab, akraha ma yasma'u, dia akan tidak suka kepada apa yang dia dengar. Bila ayatakallamal insanu, bila seorang berbicara bahasa Arab wayalhana, dan keliru-keliru dalam berbicara bahasa Arab itu. Yakrahul kalama min hadzal rajuli karahiyatan azimah. Sungguh akan tidak suka omongan orang ini, orang yang keliru-keliru dalam bahasa Arab, dalam berbicara bahasa Arab itu, dengan ketidaksukaan yang besar. Fa in ajazta an fannin, kalau engkau tidak mampu menguasai satu fan, satu bidang ilmu, falja ilallahi azza wa jalla, maka kembalilah engkau, berlindunglah engkau kepada Allah, kembalikan ketidakmampuan itu kepada Allah azza wa jalla. Wa marra alaina fi khilafil udabai, dan telah kita bahas sebelum ini tentang perbedaan pendapat para udaba, para ahli bahasa. Anna ahada a'immatin nahwi, yaitu dikatakan bahwa salah seorang imam dalam ilmu nahwu, idza lam yakun al-Kisai, kalau enggak salah al-Kisai, bahwa mithluhu, atau yang semisal setingkat beliau, talaban nahwa, dia belajar ilmu nahwu, wa ajiza an idrakihi fi yaumin minal ayami, dan dia tidak mampu untuk mengenalinya di suatu hari, ketika dia ro'a namlatan, ketika dia melihat seekor semut, turidu antas ada bito'amin laha minal jidari, semut ini ingin naik dengan membawa makanannya dari tembok. Fakullama so'adat sakotot, setiap semut itu naik, jatuh dia. Tsumma ta'khudhu hadha at-ta'ama wa tamshi, kemudian ngambil lagi makanan itu, kembali lagi ngambil makanan itu, jalan lagi. Tsumma tasqutu, tsumma tas'adu, kemudian jatuh, terus naik lagi, terus begitu. Wa rubbama kullam marratin taqulu, dan kadang setiap kali usaha dia mengatakan tarfa'u qalilan hatta iqtahamtal aqabata wa tajawaztahu, arfa'u qalilan, aku naik sedikit sehingga hatta iqtahamtu, sehingga aku berhasil mendaki al-aqabata, jalan yang menanjak, wa tajawaztuhu, dan aku berhasil melaluinya. Begitu dia melihat tingkah laku semut, dan dia berbicara sendiri seperti itu. Faqala idza kanat hadhihi, maka dia berbicara lagi tentang kepada dirinya, idza kanat hadhihi tuhawilu, kalau semut ini berusaha, wa tafshalu iddata marratin, dan gagal dalam usahanya berkali-kali, walakinnaha istamarrat, akan tetapi semut itu terus-menerus berusaha, hatta intaha amruha, sampai selesai urusannya, bagaimana aku masa kalah dengan semut? Dia semula sebelum melihat semut itu sudah putus asa dari ilmu nahwu. Ketika melihat keadaan semut itu dan mengambil pelajaran dari tingkah laku semut itu, faraja'a ila ilmin nahwu. Kembali lagi dia belajar ilmu nahwu. Wa ta'allamahu, dan mempelajarinya, hatta sara min a'immati, sampai jadilah dia imam dalam ilmu nahwu, yang asalnya betul-betul dia sudah putus asa dari ilmu nahwu. Fa anta hawil, oleh karena itu engkau usahalah, la taqulu ajiztu hadhihi al-marrah, jangan engkau katakan bahwa aku tidak mampu kali ini. Ta'jizu hadhihi al-marrah, lakin al-marrati tsaniyah yaqrubu lakal amru, engkau tidak mampu kali ini, akan tetapi di kali kedua akan lebih dekat peluangnya kepadamu. Nah, itu dinasihatkan oleh Syekh bin Uthaimin. Maka artinya Syekh Bakr Abu Zaid memberi gambaran kepada kita, jangan sampai ketidakmampuanmu dalam satu bidang ilmu membuat engkau mundur daripada ilmu secara total, karena memang manusia itu diciptakan oleh Allah serba kurang dan serba lebih. Dia bisa mencapai kelebihan ilmu dalam satu bidang, namun dia kurang dalam bidang yang lainnya. Dan itu biasa ada pada para a'immah. Faya ayyuhat talibu, oleh Syekh Bakr Abu Zaid hafizahullah, oleh karena itu wahai talibul ilm, dha'ifir raghbata, lipat gandakanlah semangatmu untuk menuntut ilmu, wafza' ilallahi fit du'ai wal luju'i ilaihi wal inkisari baina yadai, dan hendaknya engkau kembalikan kekhawatiranmu itu kepada Allah dalam doa, dan luju ilaih, berlindung kepadanya, wal inkisari baina yadai, dan inkisar itu mengakui kelemahan dan kekalahanmu di hadapan Allah. Wa kana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala katsiran ma yaqulu fi du'ae, banyak doa yang beliau ucapkan. Idza sta'sa 'alaihi tafsiru ayatin min kitabillahi taala, apabila beliau tidak mampu menguasai memahami satu ayat tafsir satu ayat dari Al-Qur'an, beliau berdoa, Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim allimni wa ya mufahhima Sulaiman fahhimni. Ya Allah yang mengajari ilmu, wahai zat yang mengajari ilmu kepada Adam dan mengajari ilmu kepada Ibrahim, beri aku ilmu. Ya Allah yang memberi pemahaman kepada Sulaiman, Nabiullah Sulaiman, fahimni, jadikan aku faham terhadap ilmu ini. Setelah doa itu, fayajidul fatha fi dzalik, beliau berhasil mendapatkan atau terbuka ilmu dan paham tentang ayat yang semula tidak paham. Jadi dianjurkan di sini untuk kembalikan ketidakmampuan itu kepada Allah. Kemudian Syekh bin Utsaimin rahimahullah memberi komentar apa yang dinukil oleh Syekh Bakr Abu Zaid hafizahullah di sini. Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, wa hadza min babit tawassuli bi af'alillah, dan yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini ialah doa dengan bertawassul, memakai wasilah dalam doanya itu, bertawassul dengan dengan perbuatan Allah, yaitu apa, Allah berbuat, perbuatan Allah di sini mengajarkan ilmu kepada Adam, mengajarkan ilmu kepada Ibrahim, memberikan pemahaman yang benar kepada Sulaiman. Ini af'alillah, perbuatan-perbuatan Allah. Bertawassul kepada untuk berdoa kepada Allah, bertawassul memakai, menjadikan perantara dengan perbuatan Allah. Wat tawassulu bi af'alillahi jaizun, karena bertawassul dengan perbuatan-perbuatan Allah dalam doa jaiz, boleh. Li'anna tawassula jaizun wa mamnu'un, karena tawassul itu ada yang jaiz, ada yang boleh, ada yang mamnu', yang terlarang. Wa in syi'ta faqul masyru'un wa ghairu masyru'. Boleh juga kalau kau mau, kau katakan tawassul itu ada yang masyru', ada yang disyariatkan, ada yang ghair masyru', yang tidak disyariatkan. At-tawassulu ilallahi bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi minal masyru'. Bertawassul dalam berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah, dengan menyebut sifat-sifat Allah, dengan menyebut perbuatan-perbuatan Allah adalah tawassul yang masyru', yang disyariatkan. Wa kadzalika tawassul ilallahi ta'ala bi dzikri syaq wal hali wa annahum muftaqirun ilaihi. Demikian pula boleh bertawassul kepada Allah dengan menyebutkan keluhan tentang keadaan yang dialaminya. Dan dengan menyebutkan bahwa dia sangat membutuhkan, muftakir, membutuhkan kepada perkara yang disebutkan. Seperti ya munzilal amtar, ya munbital asjar, anzil alaina al amtar al mubarak min indi. Karena kita di situ, di dalam doa ini menyebutkan sesuatu yang kita sangat perlukan, yaitu hujan. Wa tawassul ilallahi bil imani bihi, juga bertawassul kepada Allah dengan menyebut iman kepada Allah, keimanan dia kepada Allah. Wa tawassul ilallahi ta'ala bil amali salih, tawassul kepada Allah dengan menyebut amalan salih. Seperti tiga orang yang terjebak dalam gua, mereka bertawassul dalam doa menyebut amalan soleh yang mereka pernah lakukan, terus minta kepada Allah. Wa tawassulillahi ta'ala bidu'ai man yurja istijabatu du'aih, juga boleh bertawassul kepada Allah dengan meminta doa orang yang yurja, yang diharapkan doanya itu lebih mustajab, lebih dikabulkan oleh Allah. Minta kepada orang soleh, tolong doakan saya, karena diharapkan orang soleh itu lebih makbul doanya. Kullu hadza masyru'. Nah, maka memang talibul ilim mestinya harus banyak berdoa kepada Allah bila menghadapi kondisi ketidakmampuan dalam menguasai, memahami satu ilmu. Minta dimudahkan oleh Allah memahami, menguasai satu bidang ilmu, dengan terus demikian semakin dia terkondisi untuk tunduk dan tawaduk kepada Allah, dan benar-benar dia terkondisi untuk meyakini bahwa dia tidaklah bisa mencapai ilmu itu kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, itu pesan yang kita bahas kali ini tentang kemestian talibul ilim dalam menjalani proses belajar mengambil ilmu itu, dan tidak boleh putus asa dalam menggantungkan harapan kepada Allah, pertolongan Allah dalam mengantarkan kita kepada ilmu. Allah akan mengabulkan doa hambanya bila hambanya benar-benar dilihat bersungguh-sungguh dalam doa, dan bila doa hambanya itu tidak mengandung pemutusan silaturahim atau tidak mengandung dosa, maka Allah akan kabulkan doa hambanya. Apalagi doa talibul ilmi. talibul ilim telah mendapatkan kepastian dari Allah dan Rasulnya sebagai orang yang terkecuali dari laknat kutukan Allah terhadap dunia dan seisinya. Ya, maka dengan sebab itu tentu talibul ilim lebih dekat doanya kepada Allah dalam meminta dibukakannya pintu ilmu yang sedang dipelajari. Wallahu a'lam bishawab. Ilahi Akbar. Assalamualaikum.